بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita mulakan kuliah kita pada pagi ini setelah kita berhenti buat seketika. Dan hari ini kita sambung balik. Oleh kerana jarak masa tu agak lama juga kita berhenti. Ana pun lupa. Semalam duk fikir tengok tak apa kitab apa nak pakai. Kitab ni ada kat Ana tapi Ana lupa. Lamakan cari dalam internet. Tengok dalam internet jumpalah. Tapi pagi ni nak mai barulah Zaujah peringat. Ada kitab ni ada kat rumah aku lupa. Baik, baik. Dalam kuliah yang lepas kita telah mula baca beberapa apa nama muka surat dan kini kita sampai kepada syirik yang ketiga. Jadi bila kita belajar ilmu tauhid ni, ilmu tauhid ini mengajar kita untuk mengesakan Allah. Dalam usaha kita mengesakan Allah, kita kena menafikan tiga jenis syirik. Tiga jenis syirik. Syirik yang pertama, syirik dalam urusan ataupun dalam hal-hal yang berkaitan dengan rububiyah. Syirik berkaitan dengan rububiyah. Rububiyah ini maknanya merujuk kepada perkataan Rab yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta, sebagai pemilik alam ini, sebagai tuan terhadap alam ini, sebagai pengurus terhadap alam ini, sebagai pemberi rezeki kepada isi alam ini. Itu maknanya kita kena nafikan syirik penyungutuan kita terhadap Allah dari sudut rububiyah, dari sudut lima makna yang Ana sebutkan tadi. Itu syirik yang pertama. Dan ini jarang berlaku. Jarang berlaku. Kerana secara fitrahnya kita mengesakan Allah dalam hal-hal yang berkaitan dengan ketuanan alam. Maknanya alam ini tuan dia Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Yang ni tak timbul banyak masalah. Orang bukan Islam pun boleh terima. Bila ditanya siapa pencipta alam ini, dia kata Tuhan Allah. Allah. Kadang-kadang dia sebut dengan nama yang lain tapi merujuk pada maksud yang sama. Maknanya tauhid rububiyah boleh diterima oleh orang bukan Islam. Kalau sekadar percaya kepada tauhid rububiyah, belum Islam, belum cukup mengislamkan seseorang. Itu tauhid rububiyah. Yang kedua, penafian yang kedua, syirik dalam hal-hal yang berkaitan dengan uluhiyah, penyembahan. Syirik dalam sembahan ini perlu dinafikan sama sekali daripada dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dilarang menyungutui Allah dalam ibadat kita. Dalam ibadat kita. Semayang kepada Tuhan. Semayang juga supaya orang nampak kata kita tu rajin semayang. Ini syirik. Syirik tu walaupun secara diam-diam itu dinamakan syirik khafi. Kita kena nafikan sama sekali. Kita semayang hanya kepada Allah, hanya kerana Allah. Tidak kerana yang lain. Itu syirik, jenis syirik yang kedua. Bila kita mengesakan Allah, kena nafikan syirik dalam hal-hal yang berkaitan dengan uluhiyah. Uluhiyah maknanya ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Yang ketiga, syirik yang ketiga, bila kita mentauhidkan Allah, kita juga menafikan syirik dalam hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan. Walaupun terdapat di sana sifat-sifat Tuhan yang sama dari segi sebutan. Dari segi sebutan. Umpamanya Halim. Sifat Tuhan yang lembut, yang lemah lembut. Ha, sifat Tuhan yang Melayu kata lemah lembut. Tak, bukan nak sifat kata Tuhan tu lemah. Tak. Maknanya kelembutan, kelembutan Tuhan terhadap hamba-hamba dia, walaupun ada hamba dia yang sering menderhakai dia, tapi Tuhan bagi juga rezeki kat dia. Tuhan tak tahak dia mati lapak. Tak, tak, tak. Tuhan bagi rezeki kat dia. Macam mana sekalipun, masing-masing ada rezeki masing-masing. Ulat dalam batu pun ada rezeki. Ha? Ada makhluk yang hidup, makhluk hidupan laut yang di yang pada kedudukan kedalaman yang yang paling dalam, sampai tak perlu mata, gelapnya laut ni, dia mengikut lapisan. Yang tak berapa dalam sangat, dia cerah. Semakin dalam, semakin gelap. Semakin dalam, semakin gelap. Sampai satu tahap, makhluk yang makhluk hidup laut di di di apa nama, di dasar laut sana, tak perlu mata. Ada mata tapi buta mata. Dia hidup dengan panduan Tuhan. Wallahu a'lam macam mana dia boleh hidup. Tapi dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rezeki dia. Ada rezeki, boleh hidup. Boleh hidup. Ha, jadi Halim ni juga disifatkan kepada makhluk-makhluk Tuhan. Umpamanya dalam Al-Quran, Allah menyifatkan Nabi Ibrahim sebagai salah seorang makhluk dia yang bersifat halim. Halim. Pak dia halau daripada rumah dia kerana dia mengajak bapak dia beriman kepada Allah. Pak dia halau dia. Walaupun begitu, dia berjanji dengan pak dia nak minta ampun kat Tuhan untuk bapak dia. Oleh kerana dia berjanji, dia seorang Nabi, seorang Rasul, tak mungkir janji. Sifat para Nabi, para Rasul, tidak memungkiri janji. Amanah. Dia menepati janji. Jadi Tuhan benak Nabi Ibrahim doa untuk bapak dia. Manakala selain daripada Nabi Ibrahim, siapa pun Tuhan tak benak berdoa untuk orang kafir. Tak boleh. Walaupun mak bapak kita sendiri, tak boleh. Kita boleh, kita dikenaki berlaku baik, berlaku ihsan kepada ibu bapa yang bukan Muslim semasa hidup dunia sahaja. Kita nak berdoa dia duduk dalam syurga, semua Tuhan masuk syurga dalam tingkatan yang keberapa, yang terbaik. Tak, tak, tak, tak, tak, tak boleh, tak boleh. Kita kena ajak dia supaya dia beriman. Kemudian kalau dia dah beriman, boleh kita doa untuk dia. Tapi kalau dia tak beriman, tak boleh. Hanya Nabi Ibrahim saja yang dibenarkan. Jadi hati, kelembutan hati Nabi Ibrahim ni, walaupun pak dia halau dia daripada rumah, tetapi dia masih mendoakan kepada bapa dia, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah selamatkan, selamatkan. Ha, jadi Nabi kita Muhammad pun Tuhan tak benak dia. Dia minta nak pergi ziarah kubur mak dia semasa dalam perjalanan daripada Madinah ke Mekah. Dia lalu ke kawasan yang berhampiran dengan tanah perkuburan ibu dia. Di Abwa, dia panggil Abwa. Bila sampai dekat tu, Nabi minta kat Tuhan, minta kebenaran Tuhan untuk pi ziarah kubur mak dia. Tuhan benak. Tuhan benak. Bila dia minta nak doa untuk mak dia, Tuhan tak benak. Tuhan tak benak. Jadi maknanya dengan Nabi Muhammad pun tak boleh doa untuk orang bukan Islam. Mak Nabi Islam ke tak Islam? Tak Islam. Tak Islam. Sebab tu bapak dia pernah, salah seorang sahabat Nabi, Hatim nama dia, datang bertemu Nabi, bertanya kepada Nabi, di mana pak dia sekarang? Hatim ni tanya Nabi, di mana bapak dia? Pak dia dah mati dah. Tapi oleh kerana masa hidup dulu bapak dia ni rajin buat baik, rajin buat kebajikan, rajin belanja, belanja orang, rajin jamu, jamu makan kepada orang ramai dan macam-macam lagi. Maknanya buat baiklah, walaupun dia bukan Islam. Jadi Hatim ni rasa simpati dengan kedudukan bapak dia lepas mati ni. Mai tanya Nabi. Pak dia duduk tahu nak. Nabi kata dalam neraka. Terkejut Hatim ni, terkedu. Pak dia dah harap Nabi nak kata pak dia duduk di mana-mana lah. Tapi taklah. dia duga nak kata Nabi kata duduk dalam neraka. Nabi jawab kata duduk dalam neraka. Kemudian dia pun terkedu, dia patah balik. Pusing patah balik. Langkah, dua tiga langkah. Teringat nak tanya. Kalau pak dia, Nabi kata duduk dalam syurga, pak Nabi duduk tahu lah. Dia bertanya bapa Nabi duduk kat mana. Nabi kata, pak aku, pak hang dalam neraka. Nak buat ke mana? Ini hukum Tuhan. Hukum Tuhan. Jadi, bila kata lagu tu, dia merasa lega. Bukan pak dia seorang. Rupanya pak Nabi pun dalam neraka. Siapa-siapa saja yang tak beriman kepada Allah dan Rasul, itulah tempat dia. Jadi, hukum Tuhan ni adil. Tak ada berat sebelah. Tak ada bias pada mana-mana pihak. Kalau dah begitu, begitulah. Ha. Baik. Jadi, syirik yang ketiga, syirik mengenai sifat-sifat Tuhan. Jadi, kita tak bolehlah kata mana-mana pihak juga memiliki sifat sama macam sifat Tuhan. Dah, tak boleh. Itu maknanya menyekutui Allah dalam hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan. Kerana itulah, bila kita berhadapan dengan mana-mana sifat Tuhan yang Allah sifatkan kepada diri dia, yang Nabi sifatkan kepada Allah, kita jangan pandai-pandai nak buat tafsiran yang bukan-bukan. Kita berhenti setakat yang ada. Setakat maklumat yang sampai kepada kita, kita berhenti setakat itu saja. Dengan buat pandai. Macam Tuhan, Nabi kata dalam sebuah hadis, sanad yang sahih, Nabi kata Tuhan turun ke langit dunia apabila tiba sepertiga malam yang akhir. Bertanyakan hamba-hamba dia yang masih tidur, yang masih duduk tarikkan selimut. Ada siapa-siapa yang nak mohon keampunan, nak minta hajat apa-apa. Tuhan tanya. Tuhan tanya. Ha, jadi siapa yang menyahut suruhan Tuhan, dapatlah habuan dia. Yang duduk mengeruh, tak peduli apa pun, maka dia dengan habuan dia sajalah. Dia dengan habuan dia saja. Jadi kita jangan pandai-pandai nak buat tafsiran Tuhan turun pakai tangga ke, tak pakai tangga ke, laju ke, tak laju ke, dah. Kita berhenti setakat tu. Nabi kata Tuhan turun, Tuhan turun. Yang pentingnya turunnya Tuhan, sifat turunnya Tuhan lain daripada sifat turun mana-mana makhluk Tuhan. Ini kena ada dalam kefahaman kita. Bila kita baca hadis Nabi kata Tuhan turun, maka sifat turun Allah lain daripada sifat turun makhluknya. Dan setakat tu saja kita berhenti. Jangan pandai-pandai, jangan duduk lajak-lajak yang bukan-bukan. Dalam Quran, Tuhan sifat diri dia sebagai seorang yang mutakabbir, bersifat dengan sifat takabbur. Kita, ya, Tuhan bersifat dengan sifat takabbur yang layak bagi dia. Kita makhluk ni, kalau kita kata seseorang tu ada sifat takabur makhluk ni keji. Tak bagus. Hina. Hilang perasaan kontrol diri ataupun gagal nak mengawal diri. Maknanya, tak normal lah orang yang bersifat dengan sifat takabur. Dia nak takabur apanya? Apa yang ada kat dia? Tak ada apa pun kita. Semut masuk telinga, sekecil semut tu pun tak berdaya dah kita. Kita dah lemah dah, jadi lemah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bila disifatkan diri dia dengan sifat takabbur, takabbur yang layak bagi Allah. Kerana Tuhan tu maha besar, maha agung, maha perkasa. Jadi sesuai dengan sifat takabbur yang disifatkan Allah kepada diri dia, dan sifat takabur yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya sifat kekurangan, sifat kesempurnaan. Ini dalam perbahasan mengenai sifat, insyaAllah bila sampai kepada tajuk yang lebih spesifik mengenai sifat, kita boleh bincang dengan lebih terperinci lagi. Jadi dalam perbahasan mengenai syirik pada sifat, yang perlu kita faham, kita nafikan sama sekali dikaitkan dengan Tuhan. Kita dalam kuliah yang lepas, kita baru sampai kepada paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua. Muka surat 21. Wa min huna ja'a dhalalu ba'd ad-dajjalin yaz'umuna annahum yarawna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yawma yaqazatan wa yas'alunahu amma khafi alaihim min bawatini nufusin min bawatini nufusi man yukhalitunahum wa yuriduna ta'mirahum fi ba'di syu'unihim wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana liya'lama mithla dhalika fi hali hayatih. Kita sampai kat situ. Di muka surat 20, dari sinilah, ini terjemahan pada yang tadi, dari sinilah datangnya kesesatan sebahagian dajjal-dajjal. Yang ni, bahagian ni, bahagian siapa ni? Allah, lupalah. Oh, saringan daripada penulis. Maksud dajjal-dajjal ni, yang kita tahu dajjal ni sekok, ya. Tapi kuncu-kuncu dajjal, orang-orang yang bersifat dengan sifat dajjal ramai. Sebab tu kita kata kuncu-kuncu dajjal. Biasa perkataan dajjal, jamak dia dajjalin. Tapi Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Mazhab Maliki, dia mereka cipta kata jamak dajjal kepada dajjajilah. Dajjajilah ni jamak taksir. Dia kena ada sama'i. Melayu nak kata apa? Dia kena, kita pernah dengar kata-kata yang sedemikian daripada orang Arab yang bahasanya betul, bahasanya elok. Tapi kalau orang yang tak diiktiraf bahasa dia elok, tak boleh pakai. Sebab jamak taksir ni jamak yang tak sealiran, yang tak selari dengan kata dasar, kata asal. Jadi sepatutnya dajjal, jamak dia dajjalun ataupun dajjalin. Dia tak boleh dajjajilah. Itu jamak taksir dia panggil. Kita ronyeh daripada kata dasar tu menjadi kata-kata yang tak selari daripada kata dasar. Dajjajilah. Imam Malik orang yang pertama. Dajjal ni ramailah apa nama bomo-bomo yang mengarut, yang suka mendakwa tahu benda gaib, yang suka mendakwa itu dan ini boleh sembuh, itu boleh sembuh, ini guna bahan-bahan yang najih, guna bahan-bahan yang boleh membawa kepada syirik. Itu dipanggil dajjal. Dajjal maknanya dia ada memiliki sifat-sifat yang seakan-akan sifat dajjal. Dajjal ni makhluk Tuhan yang nak kata hebat. Hebatlah cara dajjal dia. Dia muncul di akhir zaman nanti dan dia akan menjelajah ke seluruh pelosok dunia. Dia boleh panggil hujan, Tuhan bagi kat dia. Tuhan uji makhluk-makhluk di kalangan umat Nabi Muhammad di akhir zaman nanti dengan kemunculan dajjal. Sebab tu kita antara doa yang boleh kita berdoa kepada Tuhan supaya kita jangan diberi umur panjang sampai bertemu dengan dajjal. Kalau kita bertemu dengan dajjal, belum tentu kita boleh selamat. Kita mudah terpengaruh dengan dakwaan-dakwaan dajjal ni yang luar biasa. Dia boleh panggil hujan turun tengah panas elok-elok. Dia boleh panggil hujan tu, hujan boleh turun. Dan kalau dia nak tunjuk kehebatan dia lagi, dia boleh tangkap ikan di laut tu, dia panggang di matahari. Boleh bagi macam-macam cerita mengenai kuasa luar biasa yang dimiliki oleh dajjal. Sebab tu bomo-bomo yang pelik-pelik ni jangan kalut nak percaya sangat. Tengok dulu. Kalau apa yang dia kata tadi betul, bolehlah kita terima. Tapi kalau apa yang dia kata tadi tak betul, luar biasa sangat dan tak betul, terbukti tak benar, tak boleh kita percaya dengan mudah. itu antara unsur-unsur dajjal yang juga dimiliki oleh sesiapa saja di kalangan manusia maupun jin. Jin yang jahat-jahat ni setan. Jin yang jahat-jahat ni setan. Setan ni pun dia boleh merupa. Hantu setan dia boleh merupa. Kita masuk dalam rumah tengok-tengok orang duduk berjanggut duduk di pintu bilik ayak. Kami duduk di Madinah dulu ada rumah di lorong Sugak Tayar tu ada rumah elok tapi murah sewanya. Kononnya maskun, maskun ni Arab bila kata maskun tu maknanya ada penunggu. Jadi tuan rumah tu sanggup bagi sewa dengan kadar yang murah. Kita pun pilah sewa. Rupanya sebelum kita tu pun ramai yang terpedaya dengan murah, sewa murah ni. Pi sewa semalam je. Takat semalam je lari, cabut lari. Jadi orang-orang Melayu kita di Madinah tu depa perasan macam tak takut sangat lah hantu, takut apa. Bakat baca Yasin, lari lah hantu. Suruh Yasin halau. Pilah sewa. Kita sewa malam pertama, pakat berimpun ramai-ramai, baca Yasin. Pakat baca Yasin, baca apa, dah sudah apa semua, dah tengah malam, pakat tidur lah. Letih baca Yasin banyak kali. Tidur. Dah tidur tu, jaga-jaga pagi duduk di laman tu. Diangkat daripada duduk dalam rumah tu, tidur dalam rumah. Dalam bilik. Jaga-jaga duduk bergulin di depan laman tu. Debu penuh. Malam tu je lari. Cabut lari. Dia hantu setan ni, hak yang jahat tu setan. Hak yang baik tu jin-jin Islam. Dalam Quran tu kata dalam surah jin minnal qasitun wa minna duna dhalik, di kalangan kami kata jin-jin jahat-jahat, ada yang kurang jahat macam kita manusia lah juga. Dia pun ada hak baik, hak bagus, ada hak yang 50-50, ada hak yang 70-30 tu tak empuk, tak makan saman. Tak makan sama. Depa pun macam itulah juga. Ada macam-macam. Jadi, nak cerita kata, Dajjal ni ada di kalangan manusia maupun di kalangan jin-jin. Dan setan pun sama. Setan di kalangan jin. Setan di kalangan manusia. Setan kerana jin nama dia Khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alladhi yuwaswisu sudur allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apa al-khannas tak mana? Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas, yang mewaswaskan, kejam mewaswaskan hati dan pengetahuan kita manusia ni. Bila nak semayang ke, dalam semayang dah pun diwaswas. Rekat ketiga ke keempat ke, dua ketiga ke, satu kedua ke. Jadi dia duk mewaswaskan kita. Nama setan yang kerja dia mewaswaskan orang ialah khannas. Min syarril Allah. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasi al-khannas, nama dia khannas. Minal jinnati wan nas, di kalangan jin dan juga manusia. Jadi manusia pun kalau berperangai jin, berperangai setan, maka setanlah dia walaupun rupanya manusia. Yang manusia ni dia tak boleh merupa, dia muka hidung macam kita lah juga. Tapi yang di kalangan jin ni dia boleh merupa. Dia boleh merupa. Dia boleh merupakan orang tua, dia boleh merupakan orang muda, dia boleh merupakan lelaki, dia boleh merupakan perempuan dan macam-macam lagi. Sebab itulah kita jangan mudah terpedaya walaupun kita digoda dan dihasut dan dibuat macam-macam supaya kita lari daripada landasan yang sebenar, tariqul mustaqim, jalan yang lurus. Baik, dari sinilah datangnya kesesatan sebahagian dajjal-dajjal yang mendakwa bahawa mereka pada hari ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sedar, yaqazah. Yang ni seringkali ada pihak-pihak yang tampil mendakwa kata dia pernah tengok Nabi, jumpa Nabi secara jaga. Secara jaga. Tapi kalau dalam mimpi, boleh. Siapa-siapa pun Allah nak bagi, dia bermimpi tengok Nabi, berjumpa dengan Nabi, itu adalah mimpi yang benar. Kerana setan tidak boleh merupa dengan rupa Nabi. Setan tak boleh merupa dengan rupa Tuhan. Tak boleh. Kita kalau mimpi tengok Tuhan, bersyukurlah. Mimpi itu adalah mimpi yang benar. Tapi jangan pula mengigau-mengigau. Dakwah kata mimpi. Yang tu mengigau. Bukannya mimpi. Mimpi ini tidur nyenyak waktu malam. Kalau mimpi siang hari, tak. Itu bukan mimpi. Walaupun tidur nyenyak. Siang bukan untuk tidur. Malam untuk tidur. Malam ni Tuhan kata dalam Quran, inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an. Kejadian malam tu sendiri Tuhan cipta dia berat. Berat dari segi penerimaan. Kita bila main malam tu nak landing lah. Tak ada pasal-pasal. Kalaupun boleh berjaga malam, berjaga dalam keadaan terpaksa. Paksa diri kita untuk berjaga dan nak buat guna kerja malam tak kan? Kena shift malam, kena kerja. Jadi, jegillah mata kita. Tapi sebenarnya malam tu untuk tidur. Sebab tu tidur pada waktu malam lebih selesa, lebih nyenyak daripada tidur pada waktu siang. Mimpi ketika tidur pada waktu malam, mimpi itu kalau mimpi tengok Nabi, mimpi benar. Mimpi benar. Dalam hadis ada disebut bahawa mimpi-mimpi yang benar ini 1/40 daripada wahyu. 1/40 daripada wahyu. Mana dia benar. Benar. Ada hamba Allah bagi tahu ke anak dia masih kecil lagi. Remaja. Dalam 10 tahun, dekat-dekat 10 tahun macam tu. Mimpi kata jumpa Nabi. Dia pergi Madinah. Pergi sekali dengan anak apa. Pergi Madinah. Kemudian balik daripada Madinah tu, budak ni mimpi. Kata jumpa dengan Nabi. Dia pergi kat kubur Nabi. Nabi bangkit. Semua orang pegat kerumun. Kata ni Prophet Muhammad, dia kata. Dia pun tak kerti cakap Arab. Tak kerti apa. Dia sebut, dia kata ni Prophet Muhammad. Takkanlah pula dia kata Prophet Muhammad. Ya. Orang kata dia pun mula tak percaya, kemudian percaya. Kononnya Prophet Muhammad ni nak minta tolong dia. Nak minta tolong dia. Minta tolong apa? Dia kata apa yang dia boleh tolong. Nak minta tolong bawa dia main Malaysia. Nak minta tolong bawa dia main Malaysia. Okey, main Malaysia tu buat apa? Nak jumpa Dr. Razi. Ya Allah. Okeylah dia kata. Dia pun bawa Prophet Muhammad main Malaysia pergi jumpa anda kat sekolah dia. Sekolah dia apa anda tak tahu kat mana. Jadi dia kata, lepas tu anda kata, dak ni mengarut ni. Mana ada siapa boleh kata jumpa Nabi? Tak ada lah. Dia kata betul. Semua orang pakat kata betul. Cerita panjang. Pak dia rakam balik cerita dia mimpi tu, hantar main kat nak. Anda kata berhenti dekat ni dah macam tu. Tak payahlah dia ibu-ibu. Kita berhenti tangkat tu dah. Okey. Tak mana tadi dah tu. Eh? Oh, yaqazah. Yaqazah ni dalam keadaan sedak, jaga macam kita-kita duduklah ni, kita dalam keadaan sedak, jaga. Jumpa Nabi dalam keadaan jaga ni hanya berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi saja. Sahabat-sahabat Nabi yang pada zaman Nabi masih hidup, mereka datang jumpa. Tak kiralah yang dewasa ke, yang kanak-kanak ke, laki-laki ke, perempuan ke, termasuk juga bayi-bayi. Nabi dibawa oleh sahabat-sahabat dia bila dapat anak, bawa pergi kat Nabi. Tumpang nak letak di atas riba Nabi. Ada yang kencin atas riba Nabi. Masa tu pampers tak ada. Tak pakai pampers, kencin. Kencin atas riba Nabi. Dia bangga lepas dia besar panjang tu. Orang mak pak dia cerita, kata hang dulu, cik-cik dulu aku bawa pergi kat Nabi, tak tahu Nabi, hang kencin tak Nabi. Dia bangga dia kencin tak Nabi. Siapa yang boleh kencin tak Nabi kalau lain daripada aku? Tak ada siapa. Macam sahabat, ada seorang sahabat tu, Nabi duk ajak latihan tentera. Beratok lah, beratok nak bagi disiplin. Tentera ni kena disiplin, kena tinggi disiplin dia. Beratok. Dia ni duk sengit. Nabi pi perbetul. Duk pergi betul sikit. Nabi kaih dengan siku dia. Kaih dengan siku, kena tamperuk dia. Askar mujahidin Nabi ni tak cukup baju. Baju pakaian askar, uniform askar dia tak cukup. Dia ni kebetulan tak pakai baju. Jadi Nabi kaih dengan siku Nabi, kena tang perut dia. Perut dia tak berlapik pun, perut tak ada baju, tak pakai baju. Lepas tu dia kata kat Nabi, sigung perut dia. Nabi tak sigung, Nabi kaih nak suruh duduk bagi betul. Duduk tak betul. Jadi dia kata Nabi sigung perut dia. Dia nak minta hak kisas. Dia nak sigung perut Nabi pula. Sayyidina Umar dengar, hang korang ajak dengan Nabi pun hang nak sigung. Nak sigung. Sayyidina Umar minta kebenaran kat Nabi, nak bunuh, nak pancung tengkuk. Nak pancung tengkuk. Nabi kata, tak, jangan. Dia minta hak dia. Kemudian Nabi kata, ha, sigunglah. Nabi suap perut dia, suruh sigung. Tak, dia kata. Nabi sigung perut dia, tak berlapik pun. Sigung betul-betul, kena perut. Ni nak suruh Nabi pakai baju, nak sigung perut Nabi. Buka baju. Nabi buka baju. Dia boleh tengok perut Nabi satu hal. Dan bila dia, Nabi suruh dia sigung, dia kucuk perut Nabi. Dia kata, siapa di kalangan kamu yang boleh peluang kucuk perut Nabi? Tak, aku seorang saja. Itulah berlaku di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Maknanya masing-masing berbangga, masing-masing ambil peluang. Nak simpan, boleh simpan selai rambut Nabi pun seronok tak kira dah. Seronok tak kira dah. Macam-macam lagi cerita, macam-macam. Kalau nak cerita, berkuliah-kuliah boleh cerita. Pasal, apa nama, ragam hidup para sahabat Nabi dengan Nabi ni. Nabi berdarah, nak calit ambil sikit darah Nabi terkena mereka, sapu habis semua badan ni. Sebab apa? Mereka pernah dengar Nabi kata, jasad tubuh badan Nabi ni Tuhan haramkan daripada api neraka. Sehingga Abdullah ibn Ubay, ketua munafiqin Madinah pun dengar, dan dia percaya tang tu. Hak lain tak percaya, tang tu yang dia percaya. Bila dekat nak mati, dia rasa dia sakit, tak lama dah nak mati. Dia pesan kat anak dia cepat-cepat pergi minta izin kat Nabi supaya Nabi boleh bagi jubah Nabi untuk digunakan kapan mayat dia bila dia mati nanti. Jadi jubah tu tersentuh jasad Nabi. Nanti pula dia gunakan jubah untuk kapan mayat dia, mudah-mudahan dia akan terselamat daripada api neraka. Itu sangkaan dia. Sebenarnya tidak. Sebab apa? Quran sendiri kata, golongan munafiqin, apatah lagi ketua munafiqin, akan ditempatkan di lapisan yang terbawah di kalangan lapisan neraka. Fi darkil asfali minan nar. pada tingkatan yang terbawah daripada tingkatan-tingkatan api neraka. Walaupun kapan dengan jubah Nabi. Jubah Nabi. Baik. Dan bertanya kepada baginda mengenai perkara-perkara yang tersembunyi. So, dakwaan kata jumpa Nabi secara yaqazah di zaman-zaman selepas Nabi wafat adalah tidak benar. Tidak benar. Jadi kalau ada pihak yang masih mendakwa, merapu. Tak betul. Dulu masa zaman Arkam masih kuat tersebar di dalam masyarakat kita. Depa juga pernah dakwa kata jumpa Nabi, bercakap dengan Nabi, menerima arahan daripada Nabi secara yaqazah. Dak tu cerita tu tak betul semua. Cerita buat-buatan palsu. Orang yang juru cakap kata jumpa dengan Nabi secara yaqazah tu mujahid, asal dia orang Filipina. Asal orang Filipina. Tapi mai duduk di Malaysia, join sekali dengan Arkam, budak muda lagi, dialah kononnya juru cakap. Perjumpaan di antara mereka golongan Arkam ni dengan Nabi, dialah. Lepas tu jadi gila sepera. Orang Kedah tahu orang gila sepera. Tak tahu. Ni bahasa Kedah ni. Lorat Kedah, lorat Kedah tulin ni sepera. Dia guna dengan gila saja, tak boleh dengan perkataan lain. Gila sepera maknanya gila sungguh-sungguh kan, ke mana lebih kurang tu lah. Anak malam kemarin ceramah di Perlis tu, imam tu masa sembahyang maghrib tu dia baca ayat wasiqal ladzina taqaw ila al-jannati zumara, dalam semayang maghrib. Ana ceramah lepas maghrib tu teringatlah perkataan tu imam tu baca tadi, siqal ladzi. Jadi nak terjemah tu dia tak mai perkataan apa dalam bahasa Melayu ni. Teringat perkataan yung tahu, orang Kedah bahasa Kedah yung. Dah ada. Itu yung perak tu. Yung Kedah ni halau. Itik nak masuk lau kan? Yung masuk lau. Yung masuk lau. Ni orang tua-tua dulu kan? Lah. Orang tak pakai dah kat masa ni. Cari nak terjemah siqal ladzina kafaru. Nak kata ahli syurga di akhirat kelak ni, di yung masuk syurga habis bulat-bulat. Orang boleh punya gelak. Dia kata kami pun tak guna perkataan yung ni. Tapi faham. Baik sekali-sekala dia main. Dia ceramah ataupun mengajak ni pun, kalau kita straight sangat tu dia jemu, dia boring. Tapi sekali-sekala santai. Santai dia boleh pergi sejam dua jam pun tak letih. Tapi kalau straight, kalau serius sangat tak boleh. Tu bagi kuliah dalam kuliah universiti tak apa ha? Universiti kena serius. Sebab universiti dia masa tepat setengah jam, sejam lah. Tak boleh nak lebih lewat. Sekejap orang lain pula nak masuk. Serius ya. Okey. Dan bertanya kepada baginda mengenai perkara-perkara yang tersembunyi di dalam lubuk-lubuk hati manusia. Dan mereka menghendaki dengan paksa agar dapat menundukkan mereka. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri tidak ada ilmu tentang perkara-perkara tersebut, perkara ghaib, ketika baginda masih hidup, seperti firman Allah, walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wama massaniya su', surah Al-A'raf. Yang bermaksud, kalau aku Muhammad mengetahui perkara-perkara yang ghaib, tentulah aku akan mengumpulkan banyak benda-benda yang mendatangkan faedah, dan tentulah aku tidak ditimpa kesusahan. Maksudnya, Nabi kadangkala Tuhan bagi tahu benda-benda ghaib. yang akan berlaku. Kadang-kadang Tuhan bagi tahu. Kadang-kadang Tuhan tak bagi tahu. Yang Tuhan tak bagi tahu, dia tak tahu. Yang Tuhan bagi tahu, dia tahu. Dia tahu. Dari sejak Nabi masih kecil lagi, dia bagi tahu kat kawan-kawan sepermainan dengan dia bahawa Mok Hang ada simpan benda di sekian-sekian tempat. Hang balik pergi tanya dia. Kawan dia balik rumah tanya mak dia, betulkah mak ada simpan benda ni di sekian-sekian tempat? Mak dia terkejut, mana hang tahu? Ha, dia kata Muhammad bagi tahu kat kami. Oh, ha, itu antara perkara-perkara gaib yang Nabi diberitahu. Nabi tahu. Yang Nabi tidak diberitahu, tak tahu. Ajal, Nabi tak tahu dia bila nak mati, dia tak tahu. Ataupun ajal orang lain, siapa-siapa yang nak mati, dia tak tahu. Dia tak tahu. Isteri-isteri kesayangan dia, Siti Khadijah, mati sebelum Nabi. Nabi tak tahu. Nabi tak tahu. Jadi, ada perkara-perkara gaib yang Nabi diberitahu mengenai syurga neraka. Nabi boleh bagi tahu semula kepada kita, kepada umat dia, bahawa perkara ni ada di kalangan makhluk Tuhan yang namanya syurga, yang namanya neraka, yang namanya azab kubur, yang namanya macam-macam lagi agenda Tuhan selepas alam dunia, di alam akhirat, hinggakan ke alam dunia sekalipun, ada benda-benda gaib yang Nabi diberitahu. Cerita-cerita pasal Fir'aun Nabi diberitahu, Nabi cerita balik kepada kita. Yang Nabi tidak diberitahu, Nabi tak boleh cerita. Sebab tu Nabi diwahyukan dengan ayat dalam surah Al-A'raf, walau kuntu a'lamul ghaib, jika aku tahu benda ghaib, lastakthartu minal khair, aku nescaya aku akan perbanyakkan daripada kebaikan, wama massaniyasu, dan sama sekali aku tidak disentuh dengan keburukan. Keburukan bermakna Nabi pun tak tahu semua benda ghaib. Dan kita pada dasarnya yang menjadi akidah pegangan keyakinan kita umat Islam, kita diajak supaya beriman dengan perkara-perkara ghaib. Rukun-rukun iman yang 6 semuanya mengajak kita beriman kepada perkara yang ghaib. Perkara-perkara ghaib. Walaupun ada sebahagian di kalangan kita, nisbah mereka tak ghaib. Para sahabat Nabi, isteri-isteri Nabi, anak-anak Nabi dengan Nabi tak ghaib bagi mereka. Ada ketika ghaib, ada ketika tak ghaib. Kata Aisyah, bila Nabi pergi giliran isteri-isteri dia yang lain, dia tak main rumah dia, dia tak mainlah giliran dia. Dia tunggulah giliran sampai giliran dia, baru Nabi main semula ke rumah dia. Begitulah seterusnya. Maknanya, anda pernah ditanya oleh orang Arkam, isteri-isteri orang Arkam ni depa beristeri ramai, depa yang mempromosikan apa, poligami. Depa tanya ada, dia kata macam mana ustaz, dia kata kami waktu suami kami pergi giliran isteri dia yang lain, kami juga didatangi oleh dia pada waktu-waktu malam, mai tidur sekali. Dan berlaku apa yang berlaku macam suami isteri. Hana terkejut, betul ke? Depa ramai kata betul ke? Semua pakat kata betul. Maknanya bukan seorang yang mengalami keadaan begitu, lebih daripada seorang. Ini maknanya jin. Depa Arkam ni salah satu daripada perkara yang pelik kat depa ialah bersahabat dengan jin. Jalan jin ni kita tak tahu jin Islam ke jin tak Islam ke. Kalau jin Islam pun ada hak baik, ada hak yang separa baik, ada hak yang walaupun Islam tapi tak baik. Tak baik. Jadi jin sahabat-sahabat suami depa yang ambil kesempatan bila suami tak ada, depa mai ambil giliran. Sehingga berlaku seperti mana apa yang berlaku di antara suami dan isteri. Depa sendiri mengaku, depa kata depa pun mandi junub pagi-pagi. Subhanallah. ada orang yang orang tak arkam kahwin dengan orang arkam, dengan perempuan arkam, sampai bertahun-tahun tak boleh duduk bersama. Tak boleh. Mai tidur, suami isteri tidur atas katil, suami tidur bawah. Bukan sehari dua, bertahun-tahun. Dia terhalang, ada halangan, ada halangan. Wallahu alam apa yang berlaku, tapi depa ceritalah. Masa tu kursus pemulihan lepas arkam dibubarkan, ditahan oleh pihak berkuasa, dan depa buat kursus-kursus pemulihan. Antara yang dijemput ana pergilah di Kuala Selangor pergi bagi ceramah. Bila ana nak start ceramah, masuk dalam dewan tu orangnya beratus orang, penuh dewan. Ana nak naik pentas nak bagi ceramah, mata ana mula nampak terang elok, nampak seorang-seorang. Tapi bila duduk nak start ceramah tu, dia jadi semakin kelabu. Akhirnya ana tak nampak siapa dalam dewan. Ana tak nampak siapa, padahal orang penuh sesak dalam dewan. Berpeluh, panas jadi berpeluh. Ana teringatlah ini gangguan. Gangguan jin ke setan. Yang jin-jin mereka duduk berkeliaran kot tu. Mana nak tahu. Pada tu, ana bila teringat tu, ana baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, a'udzu bikalimatika tammat min ghadabika wa min alimi iqabika wa min syarri ibadik wa min hamazatis syayatin wa an yahduruna. Ada ludah berarti. Padahal kamera live Kementerian Dalam Negeri rakam-rakam pi ya. Ana ludah belah tepi. Ana baca lagi, ana ludah belah tepi. Ana baca lagi 2-3 kali. Mula kepala nampak sikit-sikit. Lama terang macam balik macam biasa, pulih macam biasa balik. Ana boleh ceramah 2 jam. Jadi jam pertama, lepas jam pertama break, berhenti minum, oh soalan bertalu-talu mai daripada depa. Tanya tu tanya ni. Ada seorang di kalangan depa yang ramai-ramai tu, bila kami minum dia tak mau mai. Dia tak mau mai. Kata pulih-pulih saja ya, duduk sebelah menyebelah ana tu. Kata pulih-pulih tu, pasal apa dia tu tak mau mai? Tak tahu, kami ajak tak mai. Pi ajak, suruh dia mai juga. Pi ajak tu, dia kata dia puasa. Allah puasa, kata puasa sehari, buka sehari lebih baik daripada puasa tiap-tiap hari. Ini puasa sunat, mesti bukan bulan puasa, bulan tak puasa. Polis biajak tak mau. Sampai kesempatan kesempatan dia tak main. Ana tak tahu, ana tengok muka dia lain cerita, lain pun nampak. Tak tahulah, kita nak tuduh tak berani lah, tak nampak benar. Tapi ana terganggu lah. Ana seriau bila balik tu, takut tak boleh tidur malam. Alhamdulillah tak ada apa. Tak ada apa. Cuma diganggu sekejap je. Tapi peluh menitik-nitik. Ha, dalam bilik aircon peluh menitik-nitik. Di Kuala Selangor. Yang ni main jin ni susah lah. Jin kita tak nampak. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Baik, seterusnya. فكيف يعلم ذلك بعد وفاته وانتقاله الى الرفيق الاعلى. Maka jika pada waktu hidup pun baginda tidak mengetahui perkara gaib, bagaimana pula baginda dapat mengetahui perkara-perkara gaib setelah baginda wafat dan berpindah ke ar-rafiqul a'la, kepada Tuhan yang maha tinggi. Maknanya kalau Nabi masa hayat dia ada benda gaib yang Nabi tak tahu dan tidak diberitahu oleh Tuhan, Nabi tak tahu. Macam mana pula kita nak dakwa kata lepas Nabi wafat Nabi boleh tahu dan berinteraksi dengan kita pula, dia boleh bagi tahu pula kat kita benda yang dia tak tahu masa dia hidup, tapi lepas dia wafat dia boleh tahu dan dia boleh bagi tahu. Tak masuk akal, tak logik. Ini yang dia katakan, فَكَيْفَ يَعْلَمُ ذَلِكَ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَانْتِقَالِهِ إِلَى الرَّفِيقِ الْأَعْلَى. هذه الأنواع الثلاثة من الشرك من نفاها عن الله في توحيده إياه فوحده في ذاته وفي عبادته وفي صفاته fahuwal muwahhidul ladzi tashmaluhu kullul fadailil khassah bil muwahhidin. Maksudnya Allah. Ana sebenarnya tak pun nak boleh semangat sangat. Bila bersemangat lebih tu dia batuk, mula batuk kacau. Dia boleh tak ada suara. Kalau boleh kontrol, tak excited sangat tu, boleh tahan. Maksudnya, sesiapa yang menafikan ketiga-tiga jenis syirik ini, yang kita sebut tadi, jenis syirik yang pertama, yang kedua dan yang ketiga, daripada Allah, makna daripada dikaitkan dengan Tuhan, kemudian mentauhidkannya pada zatnya, pada ibadah kepadanya serta sifat-sifatnya, maka dia adalah seorang yang mentauhidkan Allah dan terkandung padanya segala kelebihan yang dikhususkan buat orang yang mentauhidkan Allah. Orang yang mentauhidkan Allah disebut sebagai muwahhid. Muwahhid. Kalau dah ramai-ramai, muwahhidun. Di Saudi, di bahagian-bahagian pedalaman ataupun di bahagian orang asal Saudi lah, macam di Mekah, di Madinah ni kebanyakan orang luar. Ada orang asal daripada Saudi sendiri, ada orang luar. Yang orang luar ni saki-baki peninggalan jemaah haji dan jemaah umrah. Pi haji tak balik, duk sana beranak pinak. Pi umrah tak balik, pi mengaji tak balik, duk beranak pinak, duk sana jadi orang sana. Akhir-akhirnya jadi orang sana. Hak orang ni tak berapa original lah. Hak yang original, orang asal sana, kalau mereka usung jenazah, ada jenazah orang mati, mereka usung jenazah nak pergi ke masjid untuk disemayangkan atau nak bawa pergi ke kubur, mereka akan tunjuk naik ke langit dengan jari telunjuk ni. Wahidu, mereka akan kata lagu tu. Mereka akan kata wahidu, maknanya tauhidlah kamu, mentauhidlah kamu. Ha. Jadi usung jenazah tu memberi pengajaran kepada kita supaya murnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha. Sebab tu mereka lebih selesa. Mereka dipanggil golongan muwahhidun. Golongan muwahhidun. Sampai sekarang pun, orang luar, orang yang tak setuju, musuh-musuh mereka, panggil kat mereka Wahabi. Wahabi. Ha. Ini orang yang kata kat orang Saudi ataupun orang yang pro-Saudi sebagai Wahabi, ini kata-kata daripada musuh-musuh mereka. Kalau dari kalangan mereka sendiri, mereka lebih selesa, mereka dipanggil golongan muwahhidun. Dan kita boleh tengok kalau mereka usung jenazah ni, mereka nanti tunjuk naik ke langit. Wahidu, makna tauhidkanlah Allah Subhanahu Wa Taala. Murnikanlah tauhid kamu. Murnikanlah tauhid kamu. Itu slogan. Slogan golongan ataupun yang dipanggil oleh musuh-musuh mereka sebagai Wahabi. Mereka tak panggil sama-sama mereka Wahabi. Mereka kata Wahabi itu merujuk kepada pak dia, bukan merujuk kepada anak dia. Anak dia Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab tu pak dia. Pak dia tu macam orang biasa, golongan tahlil, golongan talqin, golongan ni. Pak dia tu, pak dia. Tapi anak dia tu Muhammad tak menentang cara yang di amalkan oleh pak dia dan juga kuncu-kuncu yang sealiran dengan mereka. Jadi bila kata Wahabi itu merujuk kepada pak dia, bukan merujuk dia. Muhammadin. Jadi depa bila nak gelak Muhammad tu, jadi nanti tersasul pula dengan umat Nabi Muhammad. Depa pun tahu. Ni golongan Utsmaniyah yang banyak buat propaganda ni. Golongan Utsmaniyah ni sampai ke hari ni, kalau kita pun pergi ke kedutaan Turki di Kuala Lumpur, depa akan bagi buku-buku percuma anti Wahabi. Anti Wahabi. Di kedutaan Turki sampai ke hari ni pun. Pergilah, cubalah tengok pergi ke kedutaan Turki, depa akan bagi. Depa akan bagi. Dia ada sejarah dia pasal dulu kerajaan Utsmaniyah diketuai oleh Turki. Jadi bila Saudi merdeka daripada jajahan Turki yang menggunakan kerajaan Utsmaniyah sebagai slogan mereka, bergaduhlah macam rampas kuasa lah, macam itulah. Padahal waktu tu kerajaan Utsmaniyah ni lemah, sehingga satu demi satu jatuh daripada kuasa pemerintahan mereka. Jadi musuh tu sampai berpanjangan sampai ke hari ini. Sampai ke hari ini berpanjangan. Ada sejam dah? Hampir-hampir satu jam. Ana tak pakai jam pun tahu. Dia penat pasal letih. Bila letih tu cukup jam tu. Baik. Seterusnya, waman akhalla bi syai'in minhu fahuwa allazi yatawajjahu ilaihi mislu qawlihi ta'ala la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sesiapa yang gagal memenuhi tuntutan tauhid tersebut, maka dialah orang yang ditujukan kepadanya firman Allah Ta'ala yang bermaksud, jika engkau dan pengikut-pengikutmu mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah, tentulah akan gugur amalmu dan engkau akan tetap menjadi dari orang-orang yang rugi. Dari itu tak payahlah, menjadi orang-orang yang rugi. Dia syirik ni sama ada syirik jali yang jelas, yang disebut tadi tiga-tiga jenis syirik tu, syirik jali dia panggil. Syirik yang jelas, siapa pun boleh tahu, boleh nampak sendiri, sembah berhala, syirik jali, syirik terhadap sifat-sifat Allah, syirik jali, syirik terhadap dalam urusan amal ibadah, syirik jali. Jadi bagi mereka yang melakukan syirik, tak nanti ketiga-tiga, salah satu daripada tiga atau mana-mana bahagian, amalan kita, ibadat kita akan terhapus. La in asyrakta la yahbatanna. Jika kamu melakukan syirik, amalan kamu akan terhapus. Hapus, mana hilang, habislah. Duk semayang kah, duk buat apa kah. Ada seorang muazzin dekat rumah ana. Dia malam-malam dia baca tarhim sebelum subuh, sebelum masuk subuh. Dia nanti ya arhamar rahimin arhamna, dia tarik lagu tak kira. Dia ahli lagu. Suara pun sedap. Dia tarik lagu tak kira sampai kita dengar rasa nak bangkit, rasa nak bangunlah. Bagus gaklah dia gerak. Sampai satu bahagian-bahagian akhir tu, dia nanti kata, wasallim waradiyya ashabu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wal qarabati ajma'in. Habislah tu. Dia punya tarik sedap. Ana kata kat dia, faham tak apa yang dia nak baca ni? Dia sengak, dia tengah-tengah. Kata salah tu. Dan kesalahan tu berat. ni boleh jatuh syirik terhadap Tuhan. Kalau dah syirik, habislah yang duk azan, duk jadi muazzin berpuluh tahun dah ni. Semayang bang, puasa, haji, umrah, habis semua. Terhapus, kata. Ni, kesalahan ni boleh menghapuskan semua amalan kebaikan. Hak jahat tak terhapus. Hak baik saja yang terhapus. Hak jahat tak terhapus. Tambah lagi, jadi tak elok, jadi tak baik. Dia terjegir lah bila anak kata lagu tu kat dia, terjegir. Tapi dia duk buat tu puluh-puluh tahun, dah sebati dah lagu tu. Dia tak perasan, kata, yang dia buat tu salah. Dan kesalahan tu serius. Dia tak perasan. Bila anak tegur dia, tak apa. Esok malah esok buat lagi. Tak apa kot mana. Nak kata dia tak faham ke? Ataupun dia faham tapi dia nak buat juga? Dia dengan Tuhan lah. Sampai semalam, pagi tadi pun ada. Ana nak kata kat dia, tak payahlah duk tarhim-tarhim tu. Kalau buat cara betul pun belum tentu jadi elok. Jadi amal kebajikan. Tambah kalau benda tak betul, lagi tambah keburukan. Lah ni azan lah lebih baik. Azan yang pertama. Dan kita di Pulau Pinang ni dah diisytiharkan. Azan yang pertama, ada azan yang kedua. Buatlah hak tu ada sabit daripada hadis. Walaupun hadis tu ada sikit perbincangan mengenai kedudukan sanad hadis tu. Tapi okeylah, boleh buat. Tapi benda tu dah duduk buat puluh-puluh tahun, nak berhenti serta-merta mana boleh. Ambil masa lah. Yang situ imam tu lah, bila baca doa, Allahumma ufil lana bihusnil khatimah. Ana kata, tak, bukan begitu. Allahumma ikhtim lana bihusnil khatimah. Ikhtim lana bihusnil khatimah. Minta Tuhan khatamkan hidup kita ni dengan husnul khatimah. Sebaik-baik kesudahan. Perkataan khatam ataupun khatama, Allahumma ikhtim, fi'il amar dia, ikhtim, digunakan dalam ungkapan doa, minta Tuhan khatamkan hidup kita ni, mana sudahkan hidup kita ni dengan kesudahan yang baik. Fa'il khatama dia mutaaddi dengan huruf jar. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Kita tak boleh kata Allahumma khtim lana husnal khatimah. Tak. Fa'il tu dia tidak mutaaddi dengan diri secara langsung, diri dia sendiri. Sebaliknya dengan bantuan huruf jar bi, kena kata bihusnil khatimah. Tapi kalau kata Allahumma ghfir lana bihusnil khatimah, tak betul dari segi nahu, salah. Dari segi riwayat, tak ada riwayat yang sebut kata begitu. Dan ni pun betul. Tok Imam tu bagus. Dia terima. Lepas tu dia rujuk kat Ana 2-3 kali. Okey, kata. Boleh. Alhamdulillah. Ana tengok dia, banyak kali dia tengok dia. Ada satu lagi duk buat juga, mungkin dia tak perasan kot. Bila lepas baca Fatihah dalam semayang, nak baca surah, dia ambil la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tapi dia baca bismillahirrahmanirrahim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak payah baca bismillah, dia terus la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kecuali bila kita baca surah, daripada awal surah kita boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Itu pun lebih baik dibaca secara perlahan. Kalau baca deras pun tak apalah. Dia okeylah nak buat dia. Hak tu masih duk buat lagi. Tapi secara keseluruhannya lebih baiklah pada Tok Bilal. Tok Bilal ni mungkin pasal tua tu sama kot. Dia payah. Payah. Kita ni tua. Semua hidup duk buat lagu tu dah. Tiba-tiba mai dah tua dah, baru nak perbetul. Nak tukar ni. Payahlah dah. Payah bawa kereta pun. Kadang bawa belah kanan, bawa belah kiri kan. Nak suruh tukar kan. Payah. Tapi kalau orang muda tu senang lah. Orang muda senang. Baik. Dosa syirik di dunia lagi Tuhan hapuskan amalan kita. di akhirat kelak sia-sia amalan, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kesalahan syirik ni Tuhan takkan ampun. Tuhan takkan ampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah takkan ampun dosa syirik dan Allah akan ampun dosa selain daripada dosa syirik. Lain daripada dosa syirik, sama ada kita minta ampun ataupun kita tak minta ampun, orang lain tolong minta ampun, orang lain pun tak tolong minta ampun kat kita, Tuhan boleh ampun. Tuhan boleh ampun. Ha. Tapi jangan pula jadi Allah, Tuhan tu sifat maha pengampun. Buat bila jahat pun, buat bila dosa pun, Tuhan boleh ampun. Itu dipanggil akidah murjiah. Yang ni bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak boleh. Kita dikehendaki supaya minta ampun. Doa minta ampun kat Tuhan tu sebahagian daripada ibadat dalam Islam. Jadi Tuhan maha pengampun, kita disuruh minta ampun. Disuruh minta ampun. Nabi minta ampun kat Tuhan sehari semalam 70, lebih daripada 70 kali. Kita umat dia memang digalakkan dan dikehendaki supaya selalu minta ampun kat Tuhan. Kita ni banyak kesalahan, banyak salah silap. Salah silap kita malah sendiri buat. Salah silap orang lain kita tak tanggung. Salah silap kita yang kita terpaksa tanggung, dan ini boleh diselesaikan melalui doa, istighfar, minta Tuhan ampunkan kepada kita. Sebanyak mana dosa yang kita buat sekalipun, Tuhan boleh ampun. Tuhan boleh ampun. Jadi rahmat Tuhan tu sangat luas. Kita tidak boleh berputus asa daripada rahmat Tuhan. Wallahu alam. Kita pusingan yang pertama, kita berhenti sat. InsyaAllah kita sambung untuk pusingan yang kedua.